ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa satu hadis di dalam babu sabr dari kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Yakni hadis Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian kesempatan beliau memberikan bimbingan kepada para sahabat. Kita baca hadisnya. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyami allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malatis syamsu qama fihim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hari-hari beliau, yang pada hari-hari tersebut beliau berjumpa dengan musuh. Maksudnya di sini adalah pada beberapa kejadian-kejadian jihad fi sabilillah yang beliau lakukan, berperang melawan orang-orang kafir musyrikin. Intadhara, beliau sejenak menunggu, yakni mengakhirkan daripada penyerangan, hatta idza malatis syamsu, hingga di saat kemudian matahari telah condong. Qama fihim, beliau pun kemudian berdiri di hadapan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Faqal, beliau menyerukan, ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu, wahai manusia, jangan kalian berangan-angan berjumpa dengan musuh kalian. Was'alullahal afiyah, hendaknya kalian mohon kepada Allah keselamatan. Ini beliau bersama dengan pasukan muslimin hendak melakukan satu jihad, perang memang. Kemudian beliau pun menyongsong musuh di tempat yang mungkin akan terjadi padanya pertempuran. Dalam keadaan seperti itu beliau menyatakan, ayuhan nas la tatamannau liqa al-adu. Wahai manusia, jangan kalian berangan-angan untuk kemudian berjumpa dengan musuh. Tetapi mintalah oleh kalian al-afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini bukan berarti kalimat benci terhadap jihad, bukan. Atau tidak boleh mengangan-angankan mati syahid juga bukan. Karena kedua perkara tersebut adalah perkara yang diperintahkan di dalam agama, disyariatkan dengan aturan-aturannya. Mengharap asyhadah, mengharap mati syahid, itu adalah impian dari setiap mukmin yang benar keimanannya. Akan tetapi makna daripada kalimat ini, la tatamannau liqa al-adu, jangan kalian berharap, berangan berjumpa dengan musuh. Jangan kalian merasa takjub terhadap kekuatan diri-diri kalian sendiri. Jangan terkecoh dengan banyaknya kekuatan kalian. Jangan pula kalian bersandar dengan kekuatan-kekuatan secara materi semata, kekuatan-kekuatan secara zahir, secara fisik. Kalau sekarang disebut dengan alutsista, kekuatan-kekuatan persenjataan, sehingga kalian merasa kuat, mampu, yang dengan itu justru kalian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa kalian melakukan jihad? Jika kalian karena Allah, maka itu semua hanyalah asbab. Kekuatan persenjataan, banyaknya personel, keahlian dalam bertempur, strategi dan sebagainya, itu semata hanyalah asbab, sebab-sebab, dan itu tentunya diusahakan. Akan tetapi jangan bersandar pada hal itu semata. Maka Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian mengharap dengan jumlah kalian yang banyak ini, mengharap berjumpa dengan musuh-musuh kalian. Tetapi minta kepada Allah al-afiyah, minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Belum tentu di saat kalian begitu sangat ingin berjihad mati syahid misalnya, di saat kemudian dipertemukan oleh Allah dalam jihad yang syar'i, yang benar, ya, kemudian kalian sanggup untuk bersabar pada saat menghadapinya. Di saat kalian melihat musuh-musuh kalian dengan persenjataan mereka, bisa jadi kalian kemudian lari terbirit-birit. Bisa jadi kemudian kalian meninggalkan medan jihad. Dan itu merupakan dosa yang sangat besar, di antara as-sab' al-mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Tawalli yaumaz zahf, lari di saat berjumpa dengan musuh, karena akan mengendorkan dan akan menurunkan mentalitas daripada kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tandurun. Dahulu kalian begitu sangat ingin mengangankan kematian, ingin mati syahid, karena begitu sangat berita, banyaknya berita-berita dari Rasulullah SAW, keutamaan daripada orang yang mati syahid. Tetapi di saat kemudian kalian dihadapkan dengan pertempuran yang betul-betul itu nyata, kematian betul-betul terlihat di situ, kalian melihatnya, bagaimana keadaan kalian? Pada beberapa keadaan pertempuran terjadi, sebagian ada yang lari ke belakang. Pada keadaan perang Hunain yang diabadikan di dalam surat Taubah, jumlah kaum muslimin banyak, persenjataan lengkap, persiapan matang, tetapi kocak kacir di hadapan musuh yang jumlahnya sedikit. Padahal biasanya yang terjadi sebaliknya, muslimin berjumlah hanya sedikit, 311-15 ya kan, dalam perang Badar melawan musuh 1000, yang 300 menang, yang 1000 kalah dalam perang Badar. Sehingga perang Badar merupakan perang yang luar biasa, 300 lawan 1000. Tetapi di perang Hunain kaum muslimin jumlahnya itu belasan ribu, diperkirakan lebih dari 12 ribu pasukan. Menghadapi Hunain yang kecil jumlah mereka, tetapi mereka dalam persiapan yang kokoh dan berada di tempat yang lebih strategis, di perbukitan-perbukitan muslimin di bawah. Mereka merasa bangga dengan jumlah, ingin segera melibas musuh, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal tersebut. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada kalian. Akan tetapi sepantasnya yang kalian minta adalah al-afiyah. Al-afiyah di sini maksudnya adalah keselamatan dalam agama. Artinya apa? Minta jika dipertemukan ya Allah dengan musuh, maka berikan kami keselamatan dalam agama kami, yakni berikan kepada kami keteguhan, berikan kepada kami kekokohan. Rabbana abrika alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran dan kokohkan telapak-telapak kaki kami, dan bantu kami, tolong kami menghadapi orang-orang kafir. Itu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula al-afi maknanya adalah asy-syahadah. Ini dari penjelasan-penjelasan para ulama kita ya. Was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Keselamatan di sini keselamatan dalam agama, sehingga maknanya minta kepada Allah al-afiyah artinya juga minta kepada Allah asy-syahadah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya para tentara-tentara kita mereka mempelajari hadis-hadis seperti ini, luar biasa. Mereka akan menjadi tentara-tentara yang tidak akan terkalahkan. Karena mereka tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tentara-tentara kita memiliki keutamaan-keutamaan luar biasa, kemampuan-kemampuan yang luar biasa, baik angkatan lautnya, angkatan daratnya, angkatan udaranya, punya kemampuan yang tiada tandingi. Ini kalau kemudian tidak ditopang dengan aqidah sahihah yang lurus, yang benar ya, maka kekuatan yang seperti ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan kekuatan-kekuatan kufar yang begitu sangat luar biasa. Jadi di saat kemudian ditopang dengan aqidah sahihah, maka ini menjadi kekuatan yang tiada tandingi, luar biasa. Nanti kita akan baca penjelasan daripada sebagian ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam perkara ini. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, fa idza laqitumuhum fasbiru. Jika kalian berjumpa dengan mereka, artinya Allah pertemukan kalian dengan musuh, maka bersabarlah kalian. Bersabar kalian. Ini jihad yang syar'i, sekali lagi ya. Jihad yang syar'i itu harus dipelajari supaya tidak serampangan, supaya tidak salah kapan terjadinya jihad syar'i tersebut. Bukan setiap perkara yang diistilahkan dengan jihad kemudian menjadi yang syar'i. Suatu yang dilakukan dengan serampangan, belum pada tempatnya atau belum pada waktunya, bukan pada tempatnya, maka itu tidak lagi menjadi ibadah. Terlebih kemudian dengan cara bunuh diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan yang demikian. Bahkan ada satu kisah seseorang yang dia luar biasa menyerang musuh dalam jihad yang syar'i ini. Jihadnya bersama Rasulullah. Dia tidaklah melihat ada musuh yang bersendirian begitu, melainkan dia kejar, dia lari ke sana, kemudian dia babat, dia sikat. Maka para sahabat pun kagum terhadap orang tersebut. Tidak ada orang yang lebih berani dari fulan pada peperangan ini. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang perkara yang akan datang berdasarkan wahyu, berdasarkan wahyu. Bukan dari diri beliau sendiri, enggak. Berdasarkan wahyu beliau mengatakan huwa min ahli nar, yaitu termasuk ahli nar. Tentunya menjadi geger para sahabat, ya. Ketakutan mereka. Orang yang seperti itu saja masih masuk neraka, apalagi kita. Akan tadi kemudian salah seorang sahabat mengatakan saya akan mengikutinya. Apa sebenarnya yang dia lakukan sampai Rasul menyatakan demikian? Ternyata di saat dia mengejar musuh, ya, dan terjadi adu tanding dengan mereka, dengan sebagian musuh, dia terluka dengan luka yang sangat parah, berat lukanya, dia kesakitan dan tidak sanggup untuk menahan rasa sakit, dan dia pun bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Bagian tajamnya dia taruh di ulu hatinya, kemudian bagian gagangnya dia taruh di tanah, kemudian dia merebahkan badannya, menusukkan pedangnya pada badannya sendiri, dan dia mati. Mati bunuh diri di dalam jihad. Iya kan? Jihad yang syar'i ini. Bukan ngebom sana sini yang tidak jelas siapa musuhnya. Ini musuhnya kafir jelas, tapi dia bunuh diri. Rasul menyatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Jadi jihad ini amalan besar, ya. Tidak kemudian serampangan di dalamnya. Harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Siapa yang diperangi, kapan terjadinya peperangan itu, kemudian apa aturan-aturan dalam peperangan di dalam Islam, ada adab-adab dalam jihad, ada perkara-perkara yang tidak boleh, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, ya, dan seterusnya. Al-muhim di situ perlu untuk kemudian dipelajari, wajib kaum muslim untuk mempelajari ini, bukan justru kemudian dibuat hobi masyarakat, bukan. Tetapi harus dipelajari dan dipahamkan, dan itu tugas negara sebetulnya. Tugas pemerintah untuk memahamkan tentang jihad yang syar'i kepada masyarakat, untuk kemudian ini cara diantara menanggulangi daripada radikalisme dan terorisme, difahamkan terhadap makna jihad yang syar'i, bukan kemudian dijauhkan daripada perkara-perkara jihad, karena jihad merupakan sirnir waktu sanamil Islam, puncak ketinggian di dalam Islam. Dan itu dari semenjak kecil kita dididik seperti itu, ya, tentang apa? Tentang perang-perang Rasul, perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, perang Ahzab, perang Hunain, Fathu Makkah, dan seterusnya. Ya. Dari semenjak SD kita sudah biasa mendengar kisah-kisah seperti itu, kisah-kisah pahlawan kaum muslimin. Salah kalau kemudian justru materi-materi tersebut dihilangkan dari kurikulum. Itu malah justru akan lebih menyuburkan daripada radikalisme. Justru. Kenapa? Karena mereka akan mencari dari tempat-tempat yang tidak tepat kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang tidak paham terhadap jihad. Fa'idha laqitumuhum fasbiru. Jika kalian berjumpa dengan musuh, maka bersabar kalian. Hadapi musuh kalian. Kenapa? Karena mereka, apa yang mereka cari? Musuh. Mereka hanya mencari dunia. Sedangkan kita, kita mencari justru mencari kemuliaan syahadat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan fa in ta'lamu fa innahum ya'lamun kama ta'lamu wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kalaupun mereka, kalaupun kalian merasa sakit terluka, maka mereka pun juga terluka, sama seperti kalian terluka. Kalian merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Dalam keadaan kalian mengharap dari sisi Allah sesuatu yang mereka tidak mengharapkannya, satu poin yang tidak ada pada mereka. Kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya, sedangkan mereka apa yang mereka harapkan kan? Jadi orang-orang yang beriman berada dalam kebaikan apapun kondisinya di saat dia melakukan jihad yang syar'i. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah kilatan-kilatan pedang. Ini sabda Rasul, ya. Di bawah naungan-naungan pedang. Karena di saat itu memang peperangan ya dengan pedang. Adapun sekarang dengan mobil, mobil dengan gabah, dengan berbagai macam alat-alat berat, tank, pesawat tempur dan seterusnya. Maka surga di situ. Bagi yang mencari surga, surga di situ tempatnya. Apabila tepat waktunya dan tepat sasarannya. Ya, sasarannya orang-orang kafir, waktunya di saat memang jihad itu syar'i. Memang sudah waktunya untuk berjihad. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, yang menurunkan Alkitab, yakni yang menurunkan Al-Qur'an, yang memperjalankan sahab, yakni awan, yang menghancurkan ahzab, yakni musuh, ihzimhum, hancurkan mereka, wansurna alaihim, dan tolong kami, selamatkan kami atas mereka. Ini doa ya, di saat seseorang menghadapi musuh. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam satu doa yang begitu sangat luar biasa, tercakup padanya kebaikan dunia dan akhirat. Dengan diturunkannya Alkitab, manusia selamat kehidupan akhiratnya. Munzilal kitab, Allah yang menurunkan Alkitab menjadi hidayah petunjuk bagi akhirat manusia, bagi agama mereka, selamatnya. Dan dengan as-sahab, turunnya hujan, maka menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan dunia, sumber daripada rizki, berbagai macam rizki dari sini. Segala macam sumber kehidupan adalah dari air yang turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Maka dengan dua kalimat ini, Allah yang telah menurunkan Alkitab yang menjadi sumber daripada kebaikan akhirat seseorang, kebaikan agama seseorang, yang tentunya itu kaitannya dengan juga kebaikan dunia, dan juga yang memberikan sumber kehidupan di dunia. Kalau kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala air hujan selama paceklik selama berapa tahun dulu, bagaimana kira-kira akan hancur perekonomian, akan rusak kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatur daripada as-sahab, turunnya hujan, yang menjadi sumber daripada kehidupan manusia, dunia mereka. Hazimul ahzab, yang menghancur luluhkan musuh. Yang dengan itu, dengan dihancur luluhkannya musuh, tentunya tercipta kebaikan agama ya, eksistensi daripada agama ini terjaga, dan juga kemaslahatan daripada dunia manusia. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan berwasilah tiga kalimat tadi, munjilal kitab, mujriyas sahab, dan hazim ahzab, Allah tayyib, Rasulullah SAW berdoa, izimhum bansurna alaihim, tolong kami, hancurkan mereka ya Allah, selamatkan kami dari mereka. Dalam keadaan kaum muslimin ya, sekuat apapun doa di saat berjumpa dengan musuh adalah ini ya, jangan pernah hal ini ditinggalkan. Dalam keadaan kaum muslimin sekuat apapun, sehingga tawakalnya bukan kepada jumlah, kuantitas, juga bukan kepada kualitas persenjataan, strategi perang dan sebagainya. Itu semua hanya sekedar asbab. Tetapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap minta pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa di waktu-waktu seperti ini adalah mustajab. Berdoa di waktu-waktu seperti ini adalah mustajab. Muttafaqun alaihi, hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalimat was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, qal Allahumma afini. Jadi kalimat was'alullah al-afiyah itu dengan kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku keselamatan, ya Allah berikan kepadaku keselamatan, al-afiyah. Keselamatan di sini ada dua macam tentunya. Keselamatan secara fisik, ya, keselamatan secara fisik, dan keselamatan secara maknawi. Diberikan keselamatan fisik, yakni diselamatkan dari orang-orang kafir, dimenangkan. Itu makna yang pertama. Atau secara maknawi, meskipun dia mungkin gugur, tapi dia selamat, akidahnya kokoh, dia mati di atas syahadah. Sehingga makna daripada al-afiyah itu imma diberi kemenangan, wa imma diberi syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua keadaan ini tidaklah buruk bagi seorang muslim. Ihda husnayai, salah satu dari dua kebaikan. Imma kemenangan wa imma syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza laqitumuhum waqtulitum bidzalik fasbiru, hadza huwa syahid. Kalimat ini yang menjadi syahid kenapa Al-Imam Nawawi memasukkannya di dalam babus shabr. Apabila kalian berjumpa mereka, yakni berjumpa musuh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu, fasbiru, maka sabar kalian. Isbiru ala qatalatihim wasta'inu billahi azza wajal wa qatilu litakuna kalimatullah yal ulya. Sabar kalian di dalam menghadapi ujian, berjumpa dengan mereka dan harus melakukan pertempuran. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai bergeser niatan-niatan kalian bahwa kalian semata hanya mengharapkan ridha Allah dalam pertempuran tersebut. Menginginkan daripada ya'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ terdapat isyarat adanya al-isti'dadul jihad. Yakni jihad itu butuh kepada persiapan. Yang itu semua merupakan akhdul asbab, bentuk daripada mengambil sebab. I'dad di sini, persiapan di sini mencakup persiapan secara fisik, secara hissi, dan mencakup persiapan secara anawi. Secara hissi, ini persiapan zahir, semisal keahlian, kemudian persenjataan. Ya, apabila seseorang melakukan itu semua dalam rangka mempersiapkan diri dari atau menjalankan daripada perintah Allah, wa'idullah mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan, maka setiap apa yang kita lakukan adalah ibadah. Karena berdasarkan ayat tersebut, surat Al-Anfal. Persiapkan, ya, min quwwah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penafsiran al-quwwah di situ adalah ar-ramyu. Ar-ramyu yang kuat, yakni bidikan. Kalau pada masa dulu ya dengan panah, kalau sekarang bidikan dengan senjata. Tentunya ini ya bagi para tentara-tentara kita, TNI Polri, ya. Apabila mereka melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap latihan mereka adalah ibadah. Setiap latihan-latihan mereka adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka melakukan hal tersebut karena Allah dalam rangka menjalankan wa'idtu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair tuhibuna bihi aduwwallahu aduwwakum wa akharun la ta'lamunahu Allahu ya'lamuhu. Ini dalam surat apa? Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempersiapkan segala macam persiapan secara fisik untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Kemudian persiapan secara mental, ini juga ya, fisik dan mental. Secara maknawi, mentalitas yang didasarkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara meningkatkan iman dan takwa. Para sahabat dahulu mereka menyatakan fa innakum tuqatiluna bi a'malikum. Sungguhnya kalian itu berjihad dan berperang bermodal dengan amalan-amalan kalian. Ya. Ahlul ma'asi, ahli maksiat, mereka mentalitasnya tentunya rusak dan lemah. Ahlul ta'at, orang yang bertauhid, mentalitasnya itu luar biasa. Karena yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga para sahabat itu manusia-manusia yang kalau kita lihat sejarahnya, biografinya, dan kitab-kitab yang membahas tentang masalah kehidupan para sahabat banyak ya, dan sudah diterjemahkan. Itu bisa kita baca, kita lihat bagaimana sirahnya mereka, perjalanan hidup mereka. Sehingga orang-orang yang memang terbiasa dengan kemaksiatan, mungkin mereka akan ketakutan di medan jihad. Tapi orang-orang yang terbiasa dengan amal soleh dan ketaatan, Allah akan berikan kekokohan. Fa innakum tuqatiluna bi a'malikum. Di saat berangkat jihad tidak boleh memberikan gangguan hatta kepada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Itu makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepanjang jalan tidak boleh membuat kegaduhan, kericuhan. Aturan-aturan di dalam Islam begitu sangat lengkap. Begitu sangat lengkap di dalam Islam, sempurna. Demikian pula seseorang yang tentunya melibatkan diri di dalam jihad yang syar'i, dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha atau batu shadiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini yang akan turun bantuan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan pasukan yang seperti ini keadaannya, orang-orang yang bertauhid. Walaupun mungkin secara jumlah kuantitas sedikit, secara kemampuan kualitas juga di bawah daripada rata-rata, tapi dengan keimanan mereka, Allah yang akan membantu. Bayangkan di dalam perang Badar itu, ya, Jibril ikut berperang di situ, dan Allah menurunkan bala bantuan, ya, yang berjumlah 3.000 atau 5.000, 1.000 atau 3.000 malaikat. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan kisahnya, atau Ali Imran ya, lupa. Di sana disebutkan kisah perang Badar. Anni mumittukum bi alfi minal malaikati muqtadin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrin hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. 5.000. Bahkan jika pun mereka kemudian tiba-tiba menyerang kalian dari arah atas mereka. Mereka menyerang kalian dalam keadaan kalian berada di bawah, maka Allah akan kuatkan kalian dengan 5.000 pasukan malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Badar itu peperangan yang luar biasa sekali. Sebagian sahabat heran, pedang belum sempat mengena kepalanya sudah blundung duluan. Kenapa? Karena di sana ada malaikat yang ikut berperang. Bahkan ada suara-suara yang mereka tidak fahami dari mana suara-suara tersebut. Sedangkan pengakuan dari tawanan-tawanan musyrikin, ada yang mengatakan ada makhluk-makhluk yang ini mir, apa putih, apa bagaimana, begitu bertebangan. Jadi seperti terbang begitu, yang ikut dalam pertempuran tersebut. Dari pengakuan orang-orang musyrikin sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan, maka siapa yang akan bisa mengalahkan? Kalau Allah yang menguatkan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencampakkan kita, siapa yang akan bisa menjadi penolong kita? Maka kebenangan adalah hanya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala berpihak padanya. Itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan wa'alamu anna jannata tahta dhilali suyuf na'ala min fadli. Ketahuilah bahwasannya surga itu di bawah naungan pedang. Al-jannah tahta dhilali suyuf allati yahmiluhal mujahid fisabilillah. Surga di bawah daripada naungan-naungan pedang yang dibawa oleh para mujahid fisabilillah. Wa innal mujahid fisabilillah idza qutila sara min ahli jannah. Dan para mujahid itu apabila mereka terbunuh, mereka adalah para penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan rizki, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di tembolok-tembolok burung yang hijau dari burung-burung surga, yang makan buah-buahan di surga, mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Mereka hidup di situ. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka bergembira, bersukaria dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Wa yastabsyirun, dan mereka minta supaya diberikan gembira juga billadzina lam yalhaqu bihim. Orang-orang yang masih hidup di dunia yang belum mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan, yakni dari saudara-saudara mereka yang masih hidup. Min khalfihim, dari belakang mereka. Ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Agar jangan kalian, wahai orang-orang yang hidup di dunia ini, jangan kalian merasa takut dan jangan kalian bersedih. Bahwasannya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kami telah kami rasakan. Ini mereka, ini dalam tafsirannya ya. Disebutkan dalam hadis oleh Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Di sana orang-orang yang beriman yang kemudian mati syahid minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang kami dapatkan ini, tolong beritahukan kepada saudara-saudara kami yang masih hidup di dunia. Ya Allah, tolong beritahukan kepada mereka bahwa kami mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara di sisi, supaya mereka jangan takut menghadapi musuh dan jangan bersedih hati terhadap apa yang terjadi dari kami yang telah meninggal dunia mendahului mereka." Orang yang syahid, ya, setiap orang yang syahid mereka menginginkan untuk hidup kembali 10 kali ya, supaya mereka bisa berjihad dan mati syahid lagi, berjihad mati syahid lagi, berjihad mati syahid lagi terus, karena kemuliaan yang Allah berikan terhadap asyhadah orang-orang yang mati syahid, para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini amalan yang besar, butuh kepada ilmu ya, bukan dengan serampangan. Butuh untuk dibacakan kitab-kitab jihad para ulama. Nah, di sana diatur betul-betul secara rinci kapan disyariatkannya, ya, siapa pemimpinnya, kapan menjadi fardu ain, dan adab-adab dalam berjihad seperti apa, dan kafir mana yang boleh diperangi, dan seterusnya lengkap, ya, untuk bisa meraih kemuliaan tersebut, kemuliaan yang tinggi tersebut. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya, surat Ali Imran ya, dalam rangka mengkabulkan permohonan para syuhada yang sudah meninggal dunia, minta supaya diberitakan ya Allah. Maka Allah turunkan ayat ini, wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabsiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yastabsiruna bi ni'mati minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u 'amalan mu'minin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala luar biasa ya. Sebagian kita menyaksikan di saat jihad itu syar'i. Di antara cerita-cerita yang telah lewat tentunya, mereka tidak merasakan di saat mendapatkan berbagai macam ujian-ujian tersebut. Karenanya ya, di saat kena tebasan dan sebagainya, mereka bisa tersenyum karena tidak merasakan sakitnya. Di saat mereka tebasan tersebut ya menggugurkan mereka menjadi syahid, Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan tempat kedudukannya di surga. Menampakkan tempat kedudukannya di surga. Dan memang ada hadis yang benar ya, memang hadisnya sahih ya. Artinya seorang yang syahid kemudian dia meninggal dunia, maka akan apa istilahnya dua bidadari yang akan menjemputnya. Itu memang sahih ceritanya. Tapi tidak kemudian seperti yang dipahami oleh haula, mereka-mereka yang melakukan bom-bom bunuh diri. Mereka bunuh diri bukan jihad. Siapa musuhnya? Ya. Bukan orang kafir. Adapun kafir sekalipun tidak boleh dengan cara seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu tetangga beliau orang-orang kafir banyak di situ. Tidak kemudian disuruh kemudian ngebom di sini apa atau misalnya belai mereka satu persen, tidak. Ya. Tidak ada. Mereka diperlakukan dengan perlakuan yang baik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah, orang-orang kafir di situ. Ya, baik Nasraninya maupun Yahudinya. Bahkan musyrikinnya. Yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi. Allah menyatakan la yahnakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa antabaru wa tuqsitu ilaihi. Inna yahnakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ifrajikum an tawallaw. Allah tidak menang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Ya. Jadi sekali lagi berbagai macam kerusakan-kerusakan adanya berbagai macam faham-faham radikalisme, terorisme dan seperti yang semisalnya itu disebabkan karena jauhnya mereka dari aturan-aturan agama, pembelajaran-pembelajaran yang benar. Dan ini adalah tugas daripada para duat, para dai ilallah, mengajarkan kepada umat tentang hakikat daripada agama mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nahtafilah huna. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.